Seliramu sing ono ning atiku, rapat kalilang kekowo cepet tem lagu ne wetu. Di hatiku cuma ada kamu sayang, semoga cinta kita kan abadi.